Bismillahirrahmanirrahim. Mahfil hadis fal yaqra. Ya apa hadis baca hadis? Siapa yang hafal hadisnya yang baca? Tapi yang belum hafal, usaha-usaha yang sudah hafal. Saya sebutkan kemarin dari depan itu Enu. Yusuf ada berapa bahasa? 6 bahasa sebutkan. Yusuf. Berikutnya. Yusuf. Idza faqihu. Di situ ada berapa bahasa? 2. Yang kedua apa? Yang pertama apa? Faquhu. Yang kedua faqihu. Yang paling masyhur faquhu. Yang paling masyhur adalah faquhu. Saya sebutkan di antara fawaid hadis kemarin. Ayatullah. Di antara fawaid yang disebutkan kemarin. Alat. Ta'alum fima yang fa'uhum. Usaha sahabat untuk belajar yang memberikan manfaat kepada mereka. Taib. Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah. Siapa ya ibnu Nabiillah di sini? Yusuf bin Yakub ibnu Nabiillah bin Ishaq ibnu Khalilillah. Nabi Ibrahim. Berarti siapa tadi? Yusuf bin Harith. Yusuf iman. Anda Abdullah. Tayyib Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tayyib fawad kedua ada Abdullah. Akramun nas innallahi atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Indah ibad. Anna al-Islam la ya'diluhu syai. Islam tidak tertandingi dengan segala sesuatu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, tanya berikutnya adalah al-yakin. Al-yakin diddusak. Yakin adalah lawan daripada ragu. Wahuwa artinya adalah sabatun wa imanun laisa ma'ahu syak. Kita ulang, sabatun wa imanun laisa ma'ahu syak biwajhin minal wujuh. Kita ulang, sabatun wa imanun laisa ma'ahu syak biwajhin minal wujuh. Kokoh. Nah, mengimani tidak ada keraguan dari semua sisi. Biwajhin minal wujuh, dari semua sisi. Kita berikan contoh. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan bahwa Kaisar dan Kisra dan juga Sana'a Yaman itu akan dikalahkan. Orang yang beriman dan orang yang ragu. Orang yang mukmin, orang yang munafik. Orang munafik termasuk orang yang ragu-ragu. Berbeda ucapannya. Wa idz yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim marad ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dalam surah Al-Ahzab ayat 12 Allah sebutkan wa idz yaqulul munafiqun, dan manakala orang-orang munafik, tatkala orang munafik, wal ladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang hatinya ada penyakit, ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura, tidaklah apa yang Allah serta Rasulnya janjikan kecuali hanya sekedar tipu daya. Sampai sebagian orang munafik, orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang hatinya berpenyakit mengatakan, kaifa satuftah, bagaimana mungkin bisa dibuka? Bagaimana mungkin bisa dikalahkan negara Kisra, Kaisar, Yaman? Wa Muhammad muhasar min ha'ulain nas. Sementara Muhammad itu dikepung oleh mereka semua manusia. Jadi bagaimana mungkin bisa menang? Mengalahkan apa? Mengalahkan Kaisar, Kisra, demikian pula Sana'a Yaman. Padahal Muhammad ini dikepung oleh mereka. Tidak mungkin. Berbeda dengan orang yang yakin. Dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi nanti dalam surah Al-Ahzab ayat 2. Tatkala orang-orang yang beriman melihat pasukan orang kafir, pasukan Kaisar dan juga Kisra serta Yaman, mereka mengatakan hadza ma adallahu wa rasuluhu. Nah, bagaimana walamma al-muhazzab qalu hadza ma adallahu wa rasuluhu, inilah yang Allah janjikan dan juga Rasulnya janjikan. Naam, sadaqallahu wa rasuluhu. Naam, dan ini benar. Apa yang Allah ucapkan dan juga Rasul ucapkan. Wa ma zadahum illa iman wa taslima, dan tidak menambah kepada mereka kecuali keimanan dan juga berserah diri. Jadi yakin. Tatkala sudah berjumpa dengan musuh demikian banyaknya, jumlah lebih besar, yakin mereka pasti menang. Karena Allah Rasulnya tidak akan pernah mengingkari janji. Tapi ini dua hati orang yang yakin dengan hati orang yang ragu-ragu. Berbeda keadaannya. Halaman terakhir di surah At-Taubah. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu imana. Naam. Fa ammal ladzina fi qulubihim marad. Naam. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhi imana fa ammal ladzina fi qul na fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Naam. Ya, terkait turunkan satu ayat, maka orang munafik mengatakan, siapa yang tambah dengan ayat ini keimanannya? Orang yang beriman, bagaimana keadaannya? Mereka bertambah keimanan dan mereka bergembira ria. Adapun orang-orang yang hatinya berpenyakit, fasadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Orang-orang yang hatinya berpenyakit, orang yang ragu-ragu, bertambah kekafirannya dengan kekafiran sebelumnya dan mati dalam keadaan kafir. Ini dua hati yang berbeda, yang satu yakin yang satu dalam keadaan ragu. Olehnya itulah kita dilihat, nah kita melihat hati kita ini. Tatkala kita membaca Al-Qur'anul Karim, bertambah keimanannya atau tidak? Kalau kita bertambah keimanannya dan semakin tadabbur memahami Al-Qur'anul Karim, maka ini bukti memang hati kita ini hati yang beriman. Akan tetapi kalau kita baca Quran tidak ada pengaruhnya sama sekali. Atau bahkan bertambah jauhnya dari kebenaran, ini menunjukkan hati kita ini ada penyakit. Hati kita ini ada tanda-tanda kemunafikan. Sekarang kita koreksi diri kita masing-masing. Masuk demikian mana? Ya, semakin hari semakin bertambah apa yang dibaca Al-Qur'annya, bertambah hafalannya. Apakah dengan itu semakin bertambah keimanannya, semakin banyak ibadahnya, atau semakin jauh, semakin banyak melakukan kemaksiatan, semakin tidak ada pengaruhnya? Nah, dengan melihat dua keadaan ini, kita akan melihat dari kita ini termasuk orang yang beriman atau kita ini orang yang munafik. Dan ada yang tahu kecuali Allah, kemudian kalian sendiri atau kita semuanya. Sekarang kita lihat fawaid daripada al-yakin. Banyak fawaidnya, di antaranya yang pertama husul al-falah, mendapatkan keberuntungan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Yang sebelumnya pada ayat sebelumnya dzalikal kitabul raib fih hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah wa razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil ahdihim yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum muflihun ashad. Di bagian terakhir tadi alif lam mim. Tidak ada yang tahu kecuali Allah nama pengertiannya ataupun maknanya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan dalamnya. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yang mereka itu mengimani masalah yang ghaib dan melakukan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka-mereka yang mengimani yang diturunkan kepada dirimu. Wa ma unzila min qablik, dan juga yang diturunkan kepada orang sebelummu wahai Muhammad. Wa bil akhirati yuqinun, dan dengan akhirah mereka meyakini. Di sini ada sifat yakin. Tidak ada keraguan. Coba lihat balasannya, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu di atas petunjuk dari Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka mendapatkan keberuntungan. Tapi inilah dengan kitab. Semakin yakin, semakin tambah ibadahnya, dengan itu semakin tambah keberuntungannya. Ini fawaid yang pertama, faedah yang pertama. Yang kedua, nam husul al-ujur, mendapatkan pahala. Nah, pahala yang besar. Dalam hadis Abi Musa Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, salasah yu'tauna ajrahum marratain. Tiga kelompok manusia yang diberikan kepada mereka itu pahala yang berlipat ganda. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyihi wa amana bi. Kita ulang, salasa yu'tauna ajrahum marratain. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyihi wa amana bi. Yang kedua, rajulun mamluk. Adda haqqallah wa haqqam mawali. Rajulun mamluk, adda haqqallah wa haqqam mawali. Yang ketiga, rajulun addaba jariyatah. Rajulun addaba jariyatah fa ahsana ta'dibaha. Naam, ta'dibah. Thumma ataqaha wa tazawwajaha. Thumma ataqaha wa tazawwajaha. Ini tiga kelompok manusia yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang pertama adalah seorang dari ahlul kitab. Dia ini mengimani nabi. Nah, nabinya dan juga mengimani diriku. Siapa itu? Rasulullah SAW. Mengimani Rasulullah SAW. Ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Dia ini adalah pendeta. Ketika Namus itu Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, maka Waraqah mengatakan, Nam, lain listu, nama adalah Nasratu Nasrul Mu'azzar, kalau seandainya saya hidup, saya akan membantumu dengan bantuan yang besar. Dia mengimani dari Muhammad SAW. Maka Waraqah termasuk penghuni surga. Dia ahlu kitab, pendeta, bahkan tapi mengimani juga Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan ahlu kitab, kemudian datang Nabi Muhammad SAW tidak mengimaninya. Maka Allah sebutkan di soal bayyinah yang ma'rufah bahwa mereka itu menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Yang kedua, rajul mamluk. Seorang menjadi budak. Adda haqqallahu haqqa mawali. Dia menunaikan haknya Allah dan hak tuannya. Tetap beribadah kepada Allah dan juga senantiasa menunaikan hak-hak majikannya. Dan yang ketiga adalah seorang yang mendidik budak perempuannya dengan didikan yang baik. Setelah itu ia bebaskan. Begitu bebas ia nikahi. Nah, ia nikahi sebagai perempuan yang merdeka. Ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, syarat yang pertama tadi, amana bi nabiyhi wa amana bi, mengimani adanya yakin, meyakini dengan nabinya dan juga Nabi Muhammad SAW. Demikian pula fawaid berikutnya. Naam. Akan mendapatkan apa? Tentunya surga. Naam, sul jannah. Aw dukhul jannah. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Musa juga rawahu Muslim, Rasulullah menyatakan, inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Kita ulang, inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah kilatan-kilatan pedang. Artinya dibutuhkan peperangan di situ. Faqala rajulun rasul hay'ah. Ada seorang yang rasul hay'ah. Jadi penampilannya sangat jelek. Faqala ya Abu Musa, asami'ta hadza min Rasulillah SAW? Asami'ta hadza min Rasulillah SAW? Maka apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah SAW? Faqala, Abu Musa, maka Abu Musa mengatakan, naam, ya, aku mendengarkan dari Rasulullah SAW. Faraja'a ila ashabihi. Begitu mendengar jawaban Abu Musa, demikian tadi, maka ia kembali menemui teman-temannya. Faraja'a ila ashabihi. Faqala akra' alaikumus salam. Aku mengucapkan kepada kalian salam. Fakasara jafna sayfihi. Fakasara jafna sayfihi. Thumma alqah. Lalu orang tersebut itu membuka sarung dari pedangnya. Nah, biasanya pedang itu dibungkus. Sarungnya diambil, fa'alqahu. Kemudian dilempar pembungkusnya tadi. Famasa bisayfihi ila al-adu. Hanya dia pergi ke musuh dengan membawa pedangnya. Fadaraba bihi fakutil. Maka dia memenggal dengan pedang tersebut sampai akhirnya dia dibunuh. Asal kita lihat bahwa Allah tersebut mendapatkan jaminan surga karena keyakinannya. Inna abwabal jannah tata dilalui suluf batuju suyuf. Bahwasanya pintu-pintu surga itu di bawah kilatan pedang. Nah, kalau rajulun rasul hayah, ya Musa samita hadza min Rasulullah SAW, maka engkau mendengar dari Rasulullah SAW. Musa mengatakan na'am. Hanya dia kembali kepada rekan-rekannya. Waalaikumsalam. Maka sarajafna sayfihi. Setelah itu dia mengucapkan salam kepada teman-temannya. Kemudian membuka pembungkus pedangnya dan melemparkannya. Falqah. Thumma masa bisayfihi al-adu. Fadraba bihi fakutil. Contoh yang lainnya hadis Abi Bara bin Azib yang semisal dengan ini. Ata rajulun muqanna bil hadid. Dan Nabi SAW ada seorang laki-laki yang memakai rajulun muqanna bil hadid. Yang mengenakan kepalanya dengan tameng besi. Qala ya Rasulullah, uqatil aw uslim? Yang mengatakan ya Rasulullah, aku berperang atau aku masuk Islam? Qala aslim thumma qatil. Masuk Islam dulu baru engkau berperang. Fa aslama fa qatala hatta kutil. Hanya orang tadi masuk Islam, saya itu berperang sampai dibunuh. Rasulullah mengatakan amila qalilan wa ujira katsira. Dia baru beramal sedikit namun diberikan pahala yang besar. Nah, ini keyakinan yang tinggi. Dari riwayat lain juga bahwasanya ada seorang yang ketika mana Rasulullah SAW, ya Rasulullah arainu kitu faina ana. Ya Rasulullah, kalau saya dibunuh di medan laga, di mana saya? Qala fil jannah. Engkau di surga. Fa qatamarat kunna fi yadihi. Maka tersebut membuang tamar yang ada di tangannya. Nah, sampai dia mengatakan kalau aku menghabiskan tamar yang ada di tangan saya ini tadi sampai habis, inna halahayatun tawilah, itu terlalu lama hidup. Dan makan tamar mungkin berapa? Nah, segegam apa? Kurma. Terlalu lama membuang waktu ini. Ini langsung ia buang tamarnya kemudian berperang. Karena yakin dari bahwa dia masuk surga. Berbeda dengan kita, ya enggak? Kita karena mungkin hati, ada penyakitnya, ada sifat kemunafikannya. Ini kalau ada pertempuran, takut. Takut. Demikian pula tertimpa sesuatu, sudah pikirannya mati. Takut. Wahakala, berbeda dengan para sahabat terdahulu. Keyakinan yang tinggi, menjadikan pemberani. Dan insyaallah kita besok akan masuk pada bagian at-tawakkul. Tayyulahuna.